Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatan al-iman, a'azzanillahu iyyakum, para pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillah, untuk di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita dalam kajian ilmiah untuk edisi malam. Seperti biasa, untuk Ahad malam kita akan kembali simak untaian mutiara nasihat yang disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badal Badr Hafizullah taala. Dan alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan beliau Hafizullah bersama Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang akan menerjemahkan kajian kita di kesempatan malam hari ini. Kemudian Ikhwatul Islam, sebuah kabar gembira untuk malam hari ini dan sebuah kesempatan untuk Anda secara luas bertanya kepada Syekh Abdul Razak di kesempatan malam hari ini dengan pertanyaan yang tentunya Anda miliki dan tentunya yang menjadi berbagai permasalahan yang Anda hadapi di dalam memahami ataupun di dalam mengamalkan ajaran dinul Islam yang mulia ini. Anda bisa secara langsung menyampaikan pertanyaan Anda melalui telepon di 021-823-6543 atau dengan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Baik, untuk yang pertama atau untuk yang kita akan mulai kajian dan kita akan sapa saja Syekh di malam hari ini. Nurahibu bi fadilatu Syekh fi hadha barnamij. نسأل الله تعالى أن يمن الصحة والعافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا شيخ. حياكم الله، مرحبا بكم أخي الشيخ فواز، ومرحبا بالإخوة المستمعين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ. Kemudian Ikhwatul Islam, kami akan angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan banyak sekali yang bertanya. Syekh Barakallahu Fikum, pada saat ini di seluruh dunia digandrungkan oleh event adanya pertandingan sepak bola juara dunia yang hal ini menimbulkan asar atau menimbulkan pengaruh bagi kaum muslimin yang tentunya banyak terlalaikan waktu-waktu ibadahnya. Mohon nasihat dari fenomena adanya pertandingan sepak bola yang berpengaruh negatif terhadap ibadah dan aktivitas ibadah kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Sebab asal dalam di kas alam kasal kadim, lahu asar salbiyah di terkait wajibat. Itu maju nasihat Nasir dijahana. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الواجب على المسلم الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته وأوجده لتوحيده وطاعته أن لا يشغله عن هذه العبادة أي شاغل، وأن لا يلهيه عنها أي أمر. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل فرض على عبده فرائض، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها. وهذه الفرائض وتلك الحدود لا بد من مراعاتها، لأن في إضاعة الفرائض وانتهاك الحدود تعريضا للنفس للعقوبة وسخط الله تبارك وتعالى، وتفويت لحظ النفس ونصيبها من الخير وحرمان لها منه. ولا شك أن الدنيا مليئة بالفتن والأمور الملهية والصوارف المتنوعة التي تلهي الناس وتصرفهم عن دين الله جل وعلا وعن عبادته. ومن الأمور التي تصرف كثير من الناس عن العبادة ولا يبالي أن يضيع الفريضة على حسابها متابعة المباريات ومتابعة كأس العالم ونحوها، متابعة تشغل الإنسان عن الحقوق الواجبة التي حق الله سبحانه وتعالى على عبيده، وأيضا تفوت الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد بعضهم مع بعض، ولا سيما حق الوالدين. فأحيانا بعضهم يترك والديه في أشد حال من مرض أو حاجة إلى دواء أو حاجة إلى طعام أو حاجة إلى خدمة أو نحو ذلك، يترك هذا الحق في سبيل أن لا تفوته مباراة أو نحو ذلك. وأصبح عدد من الناس إذا ذكرت كلمة الفوز أو الفائزين أو من فاز لا تنصرف إلا إلى اللعب، وينسى هؤلاء الفوز المبين والفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. وينسى هؤلاء أسباب الفوز التي هي طاعة الله وطاعة رسوله وخشية الله وتقواه سبحانه وتعالى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالواجب على المسلم أن لا يشغله عن فرائض الإسلام وواجبات الدين أي شاغل، وأن يحذر أشد الحذر من انتهاك حدود الله والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، والله تبارك وتعالى وحده الموفق لا شريك له. الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Taala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, sungguhnya merupakan perkara yang wajib bagi seorang muslim yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala khaliknya yang telah menciptakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala menjadikan dia dari tidak ada menjadi ada untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hendaknya jangan sampai ada satu perkara pun yang menyibukkan dia sehingga lalai dari menjalankan kewajibannya untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Perkara apapun tidak boleh melalaikan seorang muslim dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan, "Innallaha farada faraida fala tudayyi'uha." Sebenarnya Allah Subhanahu wa Taala telah mewajibkan perkara-perkara yang wajib, maka jangan ditinggalkan. "Hadda hududan fala tantahikuha." Dan Allah Subhanahu wa Taala telah memberi batasan-batasan, maka jangan dilanggar. Oleh karenanya seorang yang meninggalkan perkara yang wajib, ya, karena misalnya nonton bola dan yang lainnya, atau melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, sungguhnya dia telah menghamparkan dirinya untuk terjerumus dalam kemarahan Allah Subhanahu wa taala, untuk terjerumus dalam hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia juga telah membuat dirinya luput dari banyak kebaikan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mengerjakan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, dunia ini penuh dengan hal-hal mulhiyat, hal-hal yang melalaikan, ya, hal-hal, perkara-perkara yang memalingkan para hamba dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak perkara-perkara yang membuat kita lalai, membuat manusia lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perkara yang sangat melalaikan kaum muslimin dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta mereka tidak peduli dengan hal tersebut, adalah apa namanya, mutaba'at kaas al-alam, yaitu nonton, ya, pertandingan Piala Dunia, ya, ngikutin terus pertandingan Piala Dunia, ya. Yang banyak orang tatkala sibuk mengikuti menonton sepak bola pertandingan Piala Dunia, akhirnya melalaikan banyak hak-hak. Hak-hak yang harus dia tunaikan dia lalaikan gara-gara asyik nonton Piala Dunia. Baik hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kewajiban-kewajiban ditinggalkan, ya, sampai kewajiban sholat pun ditinggalkan gara-gara asyik nonton Piala Dunia, atau melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga hak-hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Seperti terkadang seorang gara-gara asyik nonton bola akhirnya melalaikan kewajiban orang tuanya. Bahkan sebagian orang, ya, meskipun orang tuanya dalam keadaan sakit, dalam keadaan butuh dengan bantuannya, dia terkadang melalaikan orang tuanya. Kenapa? Karena asyik nonton sepak bola tadinya. Ingin nonton siaran langsung, ya, harus nonton siaran langsung, sehingga ayahnya, ibunya yang butuh kepada dia terkadang tidak dia pedulikan. Ya. Oleh karenanya ini merupakan hal yang sangat buruk, memberikan dampak yang buruk bagi kaum muslimin. Oleh karenanya saking pengaruh yang sangat besar Piala Dunia ini kepada kaum muslimin, sehingga kalau seorang mendengar kalimat menang, ya, kalimat menang, pikirannya langsung kepada para pemain bola, ya, siapa yang menang pertandingan semalam, ya, siapa yang menang, ya, pertandingan, ya, di antara dua regu sepak bola, ya, sehingga terkadang lupa bahwasanya kemenangan yang hakiki yaitu seorang terselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah dia yang telah menang. Itulah kemenangan hakiki, ya. Adapun pertandingan bola menang juga. Namun demikianlah, karena orang sudah asyik nonton bola sehingga kalau mendengar kalimat menang, yang terlintas dalam benak mereka adalah siapa yang menang di antara dua regu yang sedang bermain bola. Inna hadza lafawzul azim. Bimithli hadza falyamalul amilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran, kemenangan yang sesungguhnya itu adalah seorang masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Bimithli hadza falyamalul amilun, dan untuk kemenangan seperti inilah hendaknya orang-orang berusaha, hendaknya orang-orang beramal. Kemenangan juga adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqih, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ya, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang faizun, orang-orang yang menang. Oleh karenanya para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya jangan sampai kita terlalaikan dengan acara-acara seperti ini sehingga lupa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim dan terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya dunia ini penuh dengan hal-hal yang bisa melalaikan kita. Allah taala alam bisawab. Nah, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas jawaban Syekh. Assalamualaikum. Berikut kami angkat pertanyaan dari